Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Namun sebelumnya sound systemnya jelas ahad? Jelas? Jazakumullahu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Lahab rahimahullah tentang macam ibadah yang berikutnya, beliau bawakan dalilnya, yaitu tentang at-tawakkul. Beliau katakan wa dalilu tawakkuli qulu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil tentang tawakal adalah firman Allah Ta'ala dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Kita buktikan dulu bahwasanya tawakal merupakan ibadah dari ayat yang beliau bawakan di sini jelas sekali. Pertama dari mana? Praktekan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dari mana pertama? Dari perintah fatawakkalu. Wa 'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah kalian bertawakal. Perintah menunjukkan apa? Sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi. Maka tawakal merupakan ibadah. Yang kedua dari mana? Dari mana? In kuntum mu'minin. Mengapa? Karena Allah menjadikan tawakal menjadi syarat keimanan. Padahal iman merupakan apa? Ibadah. Maka dua sahihnya di sini dari wa 'alallahi fatawakkalu dan dari in kuntum mu'minin. Tatkala Allah memerintahkan dan tatkala Allah menjadikan tawakal menjadi syarat keimanan. Setelah kita dapatkan bahwa tawakal merupakan ibadah, maka Allah katakan fala tad'u ma'allahi ahada. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, dan apabila ditujukan kepada selain Allah maka dia musyrik kafir. Wa may yad'u ma'allahi ilan akhara la burhana lahu fa inna ma yasabuna rabbi innahu la yuflihul kafirun. Itu dari dalil umum. Dari dalil khusus di sini yang menunjukkan mutawakkal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dari didahulukannya ma'mul halal amil. Tatkala Allah mendahulukan wa 'alallah fatawakkalu, dalam susunan yang biasa fatawakkalu 'alallah, maka tatkala Allah mendahulukan ma'mul atas amil, yaitu ma'mulnya Allah yang mestinya dia di belakang, dikedepankan yufidul hasar, maka maknanya hanya untuk Allah lah semestinya kalian bertawakal. Ini menunjukkan dari dalil ini secara khusus bahwasanya tawakal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapatkan dari wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bahwa tawakal merupakan ibadah dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sekarang apa itu tawakal? At-tawakkul adalah i'timad wa tawfiq Allah fi jami'il umur ma'akhdil asbab al-ma'dun syara'an. Bersandar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sebab-sebab yang diizinkan secara syar'i. Nah, bersandar kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, baik di dalam mengambil manfaat ataupun menolak madharat. Baik dalam menarik manfaat atau menolak madharat. Dengan mengambil asbab, dengan melaksanakan sebab-sebab yang diizinkan secara syar'i. Dengan demikian, maka tawakal itu termasuk amal qalbiyah, ditinjau dari sisi i'timadul amr. Jadi berserahnya hati kepada Allah SWT, pasrahnya hati kepada Allah SWT. Dan juga amalia ditinjau dari mengambil asbabnya yang didasari oleh i'timadul amr tadi. Dengan demikian, orang yang benar tawakalnya adalah orang yang bersandar hatinya kepada Allah SWT di dalam menarik manfaat atau menolak mudharat dengan dia mengambil asbab yang dijelaskan secara syar'i. Dan saya beliau mengatakan bahwasanya tidak akan terrealisir tawakal itu apabila tidak terkumpul dua hal, yaitu at-tawfiq, wa'timat Allah, dan yang kedua adam ru'yah bil asbab. Jadi tidak boleh tidak, dalam tawakal itu harus ada dua hal, at-tawfiq wal i'timat Allah, artinya bersandar dan pasrah kepada Allah SWT, kemudian tidak melihat, tidak memandang kepada asbab sama sekali. Adam ru'yah bil asbab. Setelah kita ketahui bahwasanya tawakul atau tawakal merupakan apa? Ibadah. Maka apabila ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu merupakan tauhid. Dan apabila ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Hukum tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Tujuan ibadah dan tauhid apabila kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sekarang bagaimana kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam sabab yang khafi, kalau dalam asbab yang khafi ya, yang tersembunyi, maka hukumnya syirik akbar. Ini bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam sebab-sebab yang khafiyah, yang samar, yang sembunyi. Seperti bertawakal kepada orang yang sudah mati, atau bertawakal kepada orang hidup yang tidak memiliki kemampuan untuk menjamin apa yang kita bertawakal kepadanya selain Allah SWT. Tidak bisa memberikan jaminan kepada sesuatu yang kita serahkan kepadanya. Jadi tawakal yang syirik akbar, ini pada asbab yang khafiyah, itu meliputi apa? Bertawakal kepada amwat wa jamadat, maka mutlak punya syirik akbar, atau bertawakal kepada makhluk yang dia hidup tapi dalam perkara yang tidak mampu selain Allah SWT. Misalnya dia menyandarkan urusan keberhasilan dia memiliki anak kepada seorang syekh atau seorang wali atau orang soleh dan lain sebagainya. Yang kedua, bertawakal kepada Allah fil asbab adz-dzahirah, dalam sebab-sebab yang zahir, maka hukumnya syirik asghar. Misalnya dia bersandar kepada kemahiran sopir untuk keselamatan dia sampai tujuan. Jadi hatinya dia sandarkan kepada sopir yang mahir untuk keselamatan perjalanannya sampai tujuan. Walaupun dia meyakini bahwasanya yang menakdirkan selamat Allah Taala bukan sopir tersebut, tapi kalau hatinya sampai bersandar kepadanya, itu sudah syirik asghar. Maka tadi dikatakan oleh Syekh Shalalu Syekh bahwasanya tidak boleh dalam tawakal kecuali adam ru'yah bil asbab. Tidak melihat. Mau sopirnya mahir, mau sopirnya banyak mengambil asbab secara maksimal mungkin, kemudian serahkan kepada Allah Taala. Dan tidak ada perhatian kepada, tidak kemudian ada perhatian hati kepada apa asbab yang zahir tadi. Sama saja. Nah, mengapa dia kemudian mengambil asbab yang maksimal? Karena memang syariat memerintahkannya untuk mengambil asbab yang maksimal. Tatkala diberi pilihan kepadanya, sopir yang masih gagap dalam nyopirnya dengan sopir yang mahir, maka dia harus apa? Memilih apa? Sopir yang mahir. Namun setelah itu dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala menghadapi musuh, diberi pilihan antara membawa pasukan yang sedikit dengan pasukan yang banyak, maka dia ambil pasukan yang banyak, kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada meru'ya bil asbab sama sekali. Artinya di sini tatkala dia termasuk kategori syirik apa? Syirik asghar, tatkala dia mengambil asbab yang apa? Yang zahirah, kemudian ada ketenangan tentang apa? Keberhasilan yang akan dia dapatkan. Dia merasa apa? Optimis bahasanya, keberhasilan akan mengenai dirinya karena melihat kepada asbab tersebut. Atau tatkala kemudian baik suatu sesuatu apa? Manfaat akan dia dapatkan atau suatu mudarat akan dia terhindar darinya, sehingga dia menjadi tenang, tidak akan ada musibah. Soalnya apa? Soalnya saya sudah memilih sopir yang hebat, maka tidak akan ada musibah menimpa kepada saya. Atau ya, maka mesti nanti akan sampai tujuan dengan selamat. Nah itu sudah syirik ashar. Adapun perasaan tenang tatkala apa? Dalam artian apa? Ada musibah, kalau mau ada ya tetap musibah, keberhasilan kalau Allah takdirkan berhasil, tapi perasaan lebih tenang membawa sopir yang apa? Yang mahir dengan sopir yang masih gagap, ya itu suatu yang tabii. Tapi ketenangan terhadap hasil yang akan didapatkan atau ketenangan terhadap keselamatan dari musibah, maka itu tidak bisa diserahkan kepada asbab yang zahir, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak sulit, karena apa? Itu permasalahan apa? Permasalahan hati. Dan apa? Sulit sekali kita untuk mengontrol hati kita, gerak-gerik perasaan yang di dalam hati kita. Nah, barangkali untuk kemudian apa? Mengetahui apakah selama ini kita bersandar kepada asbab atau kepada Allah, dilihat kalau dia berhasil atau kalau dia apa, celaka. Tatkala dia berhasil kemudian, ini dia soalnya apa, kita sudah mengambil sopir yang anu ya, karena sopir ini luar biasa sehingga kita bisa selamat. Dan kita lihat tadi jalannya enggak ada, ini berarti selama perjalanan dia sudah apa, iktimat kepada sopir tersebut. Kelihatan begitu kemudian hasilnya dia dapatkan langsung ya, semuanya dinisbahkan kepada sopir. Dan demikian juga tatkala misalnya dia sudah mengambil upaya, kebetulan ada cacat dalam upaya yang diambil, maka kemudian juga kegagalan dinisbahkan kepada siapa? Kepada asbab. Gara-gara supir aja, makanya tadi cari supir yang anu, kamu cari supir yang begini aja. Maka jelas berarti selama perjalanannya ya, sudah cari supir kesana kemari, dapat begitu jalan, wah supirnya kok begini. Wah, sepanjang jalan dia tabrakan, apa aku bilang. Berarti apa? Itu alamat bahasnya selama perjalanan memang kita bersandar kepada sopir dan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Maka semakin kita mengetahui betapa apa yang namanya ikhlas itu memang tidak mudah. Adalah perkara yang paling sulit dari kehidupan yang harus kita jalani adalah al-ikhlas, bersih dari syirik. Maka pahalanya pun luar biasa. Man haqqal tauhid dakhala al-jannah bi ghairi sabil wala adab. Barang siapa yang bisa merasakan tauhid, maka surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena tidaklah seorang bisa menjalani hidup dunia sehingga dia bersih dari syirik besar dan kecilnya kecuali dia sudah berjihad dengan jihad yang luar biasa. Maka pantas baginya untuk mendapatkan apa? Allah menganugerahkan kepadanya dengan pahala yang tak terhingga, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita lihat di antara ciri masuk surga dan tanpa hisab dan tanpa azab. Humul ladzina yastaqun wala yaqtaun wala wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Jadi tawakal inilah kunci untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah katakan, mereka 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak minta rupiah, tidak minta di kei dan tidak bertatayur. Dan itu semuanya karena apa? Wala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Sehingga tidak mengambil asbab yang bisa mengantarkan dia untuk bertawakal kepada asbab tersebut. Wala rabbihim yatawakkalun. Itu kuncinya untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itulah makna iyyaka nasta'in. Tawakul makna iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini makna mengambil asbab. Iyyaka nasta'in adalah at-tawakul. Karena itulah kewajiban kita. Mengambil asbab, tawakal. Itulah hidup kita dua saja. Mengambil asbab, beribadah kepada Allah Taala dengan apa yang Allah perintahkan, kemudian serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah inti din seluruhnya dari seluruh para rasul. Tadi disampaikan bahwasanya termasuk tawakal adalah mengambil asbab. Maka itmaman lil faedah, untuk menyempurnakan faedah, saya sampaikan tentang ahkamul asbab. Perhatikan tentang ahkamul asbab ini, maka dengan taufik Allah Taala, dengan pemahaman kita kepada ahkamul asbab, kita akan terselamatkan dari asbabus syirik. Yang pertama, tidak mengambil asbab, la yakhdhul asbab illa asbaban kauniyan aw syar'iyan. Tidak mengambil asbab kecuali yang terbukti bahwasanya itu merupakan sebab baik secara syar'i atau secara kauni. Secara kauni atau secara syar'i. Jadi ilmu ini, ilmu ahkamul asbab ini bisa jadi lebih bermanfaat dari seluruh apa yang sudah pernah kamu kumpulkan dari perkara dunia, ya. Karena dengan kita memahami ahkamul asbab ini, betapa itu akan membuat kita itu terbebas dari arbabu syirik, kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Maka perhatikan bagus-bagus, cermati, dan kemudian upayakan untuk diamalkan setelah memahaminya. Yang kedua, al-i'timad 'ala Allah la 'ala al-asbab. Bersandar kepada Allah Taala, tidak kepada sebab. Yang ketiga, mahma qawiyat al-asbab fala yu'athiru illa bitaqdirillah. Ketahuilah bahwasanya betapapun kuatnya sebuah sebab, maka tidak akan berpengaruh kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kuatnya pengaruh dari sebuah sebab, tidak akan sebab tersebut berpengaruh kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala tu'athiru. Kemudian perhatikan. Untuk yang pertama, tidak mengambil sebab kecuali yang terbukti itu merupakan sebab secara kaunan atau syar'i. Secara kaunan artinya terbukti berdasarkan ilmu atau berdasarkan tajribah, pengalaman. Secara penelitian, secara ilmiah atau secara pengalaman. secara syar'i, artinya yang terbukti berdasarkan dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Maka kapan seseorang dia mengambil sebuah sebab yang tidak terbukti secara kauni atau secara syar'i, sudah terjun dalam syirik asghar. Begitu dia mengambil asbab yang tidak terbukti secara kauni maupun secara syar'i, maka langsung dia sudah syirik asghar. Apabila seseorang mengambil asbab yang terbukti secara kauni tetapi dilarang oleh syar'i, maka dia melakukan yang haram. Seseorang mengambil asbab terbukti secara kauni tetapi dilarang oleh syar'i, maka dia melakukan yang haram, bukan kesyirikan tapi melawan keharaman. Untuk contoh orang yang mengambil asbab yang tidak terbukti secara syar'i atau qadari, secara syar'i atau kauni, misalnya seorang memakai tamimah, yaitu memakai gelang untuk kesembuhan dari sakit panasnya misalnya. Terus seorang menggantungkan cabai dan bawang merah di pintu rumahnya untuk supaya tidak terkena gangguan jin misalnya dan sebagainya, atau supaya tidak ada malapetaka. Seorang memakai sabuk berajah untuk supaya rezekinya lancar misalnya. Nah, kapan seseorang mengambil asbab yang tidak terbukti secara syar'i atau kauni, maka dia syirik asghar. Begitu nazar ilal i'tiqad. Sebelum kita lihat i'tiqadnya ya. Begitu kita melihat orang melakukan seperti itu, sudah ini sudah syirik. Secara perbuatannya syirik asghar. Kalau dilihat i'tiqadnya, nanti bisa jadi menjadi syirik akbar. Jadi minimal sudah syirik asghar. Kalau yang mengambil asbab yang terbukti secara kauni tapi haram, ya misalnya pengen uang kemudian mencopet. Secara kauni berdasarkan pengalaman mencopet bisa mendapatkan uang. Tapi karena itu dilarang secara syar'i, maka hukumnya haram. Walaupun secara kauni memang terbukti. Kemudian jadi kalau yang pertama tidak memenuhi, langsung apa syirik? Asghar. Sekarang yang pertama terpenuhi. Kalau kemudian yang kedua tidak terpenuhi, yaitu dia i'tiqadnya kepada sebab bukan kepada Allah, maka juga syirik apa? Asghar. Syirik asghar. Al-i'timad Allah kepada asbab yang zahir ya, kepada asbab yang tadi. Kepada amat. Jadi terjatuh kepada yang kedua. Kalau i'timad kepada selain Allah, kepada asbab yang khafi, maka syirik akbar. Kalau kepada asbab yang zahir, maka syirik asghar. Kalau kemudian yang ketiga tidak ada, syirik akbar dia. Artinya dia berpendapat bahwasanya sebab itu bisa berpengaruh tanpa Allah sendala. Berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah sendala, maka dia musyrik, syirik akbar. Karena telah menjadikan sebab itu sebagai pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemanapun kita bergerak, maka tidak akan terlepas dari apa? Dari ahkamul asbab. Aktivitas kita sehari-harinya itu tidak akan pernah lepas dari ahkamul asbab. Maka tinggal koreksi, maka saya sampaikan tadi, ilmu tentang ahkamul asbab ini adalah sangat bermanfaat dan mungkin lebih baik dari seluruh apa yang sudah kita kumpulkan dari dunia kita. Maka tidak bisa dihargai dengan apapun ya. Jelas ini? Yang kedua, al-i'timad Allah la ala asbab. Jadi bersandar itu kepada Allah bukan kepada sebab. Kalau dia bersandarnya sudah kepada Allah, mengambil asbab, ya. Jadi setelah dia mengambil asbab yang syar'i atau yang kauni, kemudian dia bersandar kepada Allah Taala dan dia memiliki keyakinan bahwasanya apa? Bagaimanapun sebab kuatnya tidak akan berpengaruh kecuali Allah, itulah orang yang bertawakal. Itulah orang yang benar hidupnya, yang lurus hidupnya. Kalau kemudian dia mengambil asbab yang apa? Yang syar'i sudah kau atau kauni, kemudian i'timadnya kepada asbab, karena itu asbab dohir, ya, sudah terbukti dohir, i'timad kepada asbab, walaupun dia memiliki keyakinan apa? Takdir itu dari Allah, tapi ada i'timad qalb kepada asbab tersebut, maka syirik asghar. Kalau asbabnya asbab yang apa? Yang khafiyah, yang tidak mungkin mampu selain apa? Selain Allah Taala, maka apa? Syirik akbar. Itu untuk yang kedua. Kalau tidak terpenuhi kedua, ima syirik asghar, ima syirik akbar. Kalau yang ketiga tidak ada, otomatis dia sudah musyrik syirik akbar. Sudah? Ada kaidah diperbolehkan selamat darurat. Wad darurah tuqaddaru biqadariha. Dan darurat itu diambil sekadarnya. Begitu hilang darurat maka haram hukumnya. Seperti bangkai punya. Jadi yang namanya darurat kedudukannya seperti bangkai. Boleh dimakan bangkai tersebut sekadarnya. Begitu sudah terlepas dari kadarnya kembali hukum asalnya itu haram. Maka ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Boleh kita mengambil asbab yang muharram di darurah syar'i, maka dia harus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan syahwatan ya, bukan nafsu, tapi kadarnya syar'i yang menentukan. Kata waktunya juga apa? Syar'i, sudah darurah atau tidaknya, ini kembalinya kepada ahli syar'i. Kemudian apa? Jumlah yang harus diambil juga syar'i yang menentukan ahlinya. Maka tatkala kita mengatakan satu darurat itu kembalikan dulu pada ahlinya, bukan kembalikan kepada diri sendiri. Maka semua perkara darurat nanti kalau dikembalikan kepada diri kita sendiri. Wah darurat, ya, darurat kok sampai di TV pun nanti darurat lah gimana? Artinya darurat nggak bisa, saya nggak bisa lihat, senang sekali ini darurat, hancur agama. Sudah, kita lanjutkan ibadah yang berikutnya. Dalilnya masih satu ya, belum ya? Ya. Dan dalil yang lainnya beliau sampaikan laqauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Tinggalan nanti. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaminnya. Maka jaminan Allah bagi al-mutawakkilun, bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya, ini menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Karena tidak ada, tidak mungkin akan diberikan pahala yang demikian besarnya, balasan yang demikian besarnya, kecuali itu satu merupakan hal yang dicintai atau merupakan ibadah. Jadi fahuwa hasbu kepada wama ya tawakkalullah, itu bukti bahwa tawakal adalah ibadah. Karena mendapatkan pahala yang demikian besar itu kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah kemudian mencukupi atas perbuatan tersebut kecuali karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jelas mengandung pujian Allah kepada orang yang bertawakal. Sampai-sampai karena keridhaan Allah dan kecintaan Allah kepadanya, Allah mencukupinya, menjaminnya. Berikutnya, wa dalilul rahbah warahbati wal khusu qul ta'ala innam kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dalil tentang rahbah, rahbah dan khusyuk adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka para nabi bersegera di dalam melaksanakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan rahbah, rahbah, dan adalah mereka hanya kepada kami khusyuk. Kita buktikan dulu bahwasanya rahbah, pengertiannya nanti ya, rahbah, rahbah dan khusyuk merupakan ibadah. Dari ayat ini Allah sedang berbicara tentang para nabi, di mana di sini Allah memuji tentang para nabi, memuji amalan para nabi. Tatkala mereka mengamalkan apa? mengamalkan kebaikan dalam keadaan rohbah dan khusyuk. Maka tidaklah Allah memuji kepada perbuatan-perbuatan mereka tersebut kecuali karena kecintaan Allah kepada perbuatan tersebut. Maka terbuktilah bahwasanya rohbah dan khusyuk merupakan ibadah. Sekali lagi, rohbah serta khusyuk merupakan ibadah karena di dalam ayat tersebut Allah memuji perbuatan para anbiya tatkala melakukan perbuatan tersebut. Dan tidaklah Allah memuji kepada sesuatu perbuatan kecuali karena Allah mencintainya dan meridhoinya. Karena ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, maka rohbah dan khusyuk merupakan ibadah. Tatkala sudah terbukti itu merupakan ibadah, kita kembalikan kepada dalil umum. Bahwasanya ibadah hanya untuk Allah dan ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik dan kafir. Dan secara khusus di sini, pada wakanu ana khosin, untuk khusyuk kita dapatkan dalil khusus tatkala Allah mendahulukan makmurnya atas amilnya. Wakanu lana khosin, dan mereka hanya kepadaku khusyuk. Rohbah itu adalah takut yang berkepanjangan. Sebagian ulama mengatakan takut yang disertai amal itu rohbah. Jadi bedanya dengan khauf, kalau dikatakan takut berkepanjangan, kalau ada suatu kemudian kita tahu-tahu ada gejolak dalam hati sesuatu yang akan menimpa, itu namanya apa? Khauf. Tapi kalau itu terus ada terus kepada kita, ketakutan tersebut terus berjalan terus, itu namanya apa? Rohbah. Kalau kita ikuti yang takut yang diteramal, maka kalau ketakutan tersebut kemudian menyebabkan kita apa? Melakukan sesuatu untuk menghindari dari apa? Ketakutan tersebut, maka itu namanya rohbah. Adapun rohbah, ini rojak yang terlalu kuat. Di rojak yang sangat kuat itu namanya rohbah. Adapun khusyuk adalah ketenangan hati dan jawari terhadap sesuatu. Ini tentramnya hati dan anggota badan terhadap sesuatu. Karena rohbah itu termasuk roja dan khauf, maka hukumnya tafsiriyahnya kembali seperti apa? Tafsiriyah tentang apa? Tentang khauf. Nah, khusyuk tadi tentram, tenang hati dan jawari. Kalau semuanya kepada Allah jelas ya merupakan ibadah dan tauhid. Kalau hanya kepada Allah dan kepada selain Allah, khusyuk kepada selain Allah ini termasuk apa? Termasuk syirik akbar. Nah, kapan khusyuk ini syirik akbar? Apabila dia berada di depan kuburan atau seseorang, kemudian dia tenang dan tidak melakukan gerakan apapun, padahal tidak dimintanya sama sekali. Yang ketenangan itu karena apa? Timbul dari dalam hati. Misalnya kuburan, ini khusyuk. Bukan karena apa? Sedang mengubur kemudian sedang ada yang bicara kemudian. Enggak, begitu dapat. Tadinya dia ya, sedang lari-lari. Ini atau kepada seorang syekh seperti apa? Tarekat Sufiyah, murid-murid Tarekat Sufiyah. Begitu lihat syekhnya langsung takut kualat. Ini khusyuk. Seperti orang yang sholat kan khusyuk, ya, semua gerakan hati dan juga jawari. Nah, itulah khusyuk yang ibadah. Jadi tenang dan tentram pada satu apa? Kolbian dan dohirian, termasuk apa? Saut. Tidak bersuara. Kecuali ya, karena ada hajat misalnya untuk berdoa. Tapi cukup dengan tenangnya dia kepada selain Allah Taala yang apa? Padahal tidaklah karena diminta oleh suatu tersebut kecuali karena apa? Karena cintanya, karena takut. Karena itu jelas menunjukkan ima karena cintanya, ima khaufnya, ima rohbahnya, ima rojanya kepada yang ditakuti. Maka kita lihat banyak orang yang dia menganggap sebagai muslim lebih khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid. Itu jelas khusyuk yang apa? Yang syirik akbar. Dia kalau membaca Al-Quran di kuburan luar biasa khusyuknya, nggak gocek sama sekali. Begitu di masjid goceknya cekakan kemana-mana. Itu bukti bahasnya ada syirik dalam dirinya. Apa yang membedakannya? Kecuali karena ada i'tiqad kepada sahibul qabr, melebihi i'tiqad dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, rahbah dan khusyuk. Dalilnya dan wajib dalalahnya dan macam-macamnya. Rahbah dan rahbah kembalikan kepada khauf dan roja. Karena itu bagian dari khauf dan roja. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan. Bagaimana halnya guncangan hati seorang istri, sebagai seorang istri yang meninggal suaminya, karena tipis sekali untuk membedakan tawakal atau bukan, apalagi sebelumnya suami sebagai penopang hidup satu-satunya. Kalau goncangan dirinya kemudian dia mengkhawatirkan tentang rezekinya, maka ini bisa termasuk dalam syirik apa? Aswab. Karena memang suami asbab yang dohir, asbab dohir. Tatkala kemudian goncangan dirinya berkaitan dengan nasibnya, nasib penjagaannya dan nasib kemudian anak-anaknya, nasib dirinya dan sebagainya, dia betul-betul lah goncang karena itu, maka ini bisa selama ini dia terlalu bersandar kepada suaminya. Ada pertanyaan, apakah ketidakbolehan dalam khauf wahmi itu sampai pada derajat haram? Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri tidak tahu. Bolehkah berucap seperti ucapan untung ada antum? Kan ada antum, tenang. Kan ada antum. Ini termasuk ucapan-ucapan yang tidak selayaknya diucapkan. Ketenangan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian beliau sampaikan dari yang lainnya itu wa dalilu inabah qala ta'ala wa ni bila rabbikum waslimuna. Dalil tentang inabah yaitu firman Allah taala wa ni bila rabbikum waslimuna. Kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Wa dalalahnya jelas wa ni bila rabbikum. Tatkala Allah memerintahkan untuk kembali kepada Allah Taala, ini bukti bahwasanya inabah merupakan ibadah. Ketinggalan. Kita ke atas terlebih. Wa dalil khasyah, qala Taala fala takhsahu makhsauni. Dan janganlah kamu khasyah kepada mereka, namun khasyahlah kepadaku. Khosyah ini termasuk dari khauf. Sebelumnya ya, kita buktikan dulu itu merupakan ibadah. Tatkala Allah katakan wahsauni, Allah perintahkan wahsauni, khosyahlah kalian kepadaku. Tatkala diperintahkan maka itu merupakan ibadah. khosyah itu adalah termasuk jenis takut kepada zatnya. Kalau khauf itu takut kepada dampaknya yang ditimbulkan oleh sesuatu yang kita takuti, kalau khosyah itu takut kepada zatnya, walaupun belum berbuat apa-apa sudah takut, ini khosyah. Ada yang mengatakan khosyah adalah takut yang disertai ilmu. Al-khauf al-makrunatun bil ilmi. Dengan alasan firman Allah innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah para ulama. Ini mereka yang berpendapat al-khosyah adalah apa? Al-khauf al-makrunatun bil ilmi. Yang mengatakan misalnya al-khauf adalah khosyah adalah khauf pada zatnya, ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Rabb mereka dan takut kepada jeleknya hisab. Maka di sini dibedakan antara takut kepada Rabb mereka dan takut kepada jeleknya hisab. Jadi wa yakhshawna rabbahum, ya, ini kepada Rabb mereka takut, adapun kepada su'al hisab khauf. Maka khosyah itu kepada zatnya, adapun khauf itu kepada apa? Hasil perbuatan dari zat yang dia takuti, dampak yang ditimbulkan. Jadi bisa jadi asalnya kepada orang yang dia takut, dia takutnya kepadanya kalau dia sudah berbuat, kalau orangnya enggak. Tapi kalau khosyah belum berbuat apa-apa dia sudah takut, ini khosyah. Karena ini termasuk khauf, maka kembalinya kepada masalah khauf. Maka kalau seorang tidak diancam, tidak diapa-apakan, dia takut, padahal tidak mengancam, tidak apa-apa, bicaranya juga lemah lembut, tapi tidak berani berbuat, mau meninggalkan apa keharaman, ada dia, tidak mau melaksanakan wajib, ada dia, padahal kecuali karena segan saja sampai dia begitu. Ini ya, berarti dia sudah khosyah kepada orang tersebut. Dan praktek yang banyak terjadi yang kepada makhluk hidup, ya apa yang terjadi pada tarekat sufi, ya jelas mereka itu banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang terjadi terhadap apa? Terhadap syekhnya. Maka sufi adalah apa? Sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Dan ingat saja bahwasanya banyak dari jamaah-jamaah dakwah ujung-ujungnya lah tarekat sufiyah. Maka waspadailah. Maka tinggalkan seluruh ya, jamaah yang sementara tidak iltizam kepada dakwah tauhid, apapun dia namanya dan bagaimanapun dia pengakuannya. Sebelum kemudian kita disyarat untuk masuk neraka bersama mereka, waliyadzubillah, bersama mereka yang telah menjadi musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya kalau sudah terlanjur cinta maka buta. Seperti ada perkataan apa, tai kucing rasa coklat, ya. Itu kalau sudah cinta. Maka jangan sampai kemudian kita cinta kepada sesuatu sementara kita tidak mengetahui manfaat dari suatu tersebut secara ilmian, yakinian, ya. Jangan mengikuti prasangka, perasaan. Kadang kita terlalu terbawa oleh atifiyah, perasaan, masa iya. Perjuangannya masuk Allah, dia ingin membangkitkan Islam ini. Maka jangan terbawa perasaan. Nah, al-haq itu yu'rafu bid-dalil, bukan dirijal. Arifil haqqa fa'arif ahlah. Kenalilah kebenaran maka kamu akan mengenal siapa ahlinya. Jangan mengenal tokoh terlebih dahulu baru kemudian kebenaran diukur apa berdasarkan tokoh tersebut. Tapi kenalilah al-haq, maka kemudian nilailah semua orang berdasarkan al-haq tersebut, dalil tersebut. Jangan kita gulu atau kemudian ta'asub atau kemudian silo kepada perorangan, karena kebinasaan umat-umat terdahulu itu karena begitu. Jadi karena berlebihan kepada ashos. Intima kita hanya kepada al-hujjah, kepada al-haq, bukan kepada ashos. Kita lanjutkan. Wa dalil innabah qalu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimulah. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Sahih dan majhul dalalahnya jelas, tatkala Allah memerintahkan wa anibu, maka karena diperintahkan Allah SWT, maka al-inabah merupakan ibadah. Inabah adalah rujuk ila Allah Ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa tsinabi ma'siyatihi. Ya, kembali kepada Allah Ta'ala dengan menegakkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi senantiasa untuk kembali kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan setelah sebelumnya dia meninggalkan Allah SWT atau terpeleset dari jalan Allah SWT. Jadi hampir semakna dengan tobat. Namun inabah itu tobat yang plus. Jadi tobat kemudian disertai apa? Amal soleh dan mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, karena tobat itu merupakan ibadah, maka ditujukan kepada Allah SWT itu tauhid dan ditujukan kepada Rasulullah termasuk syirik. Maka kalau kemudian dia kembali kepada sahibul qabr misalnya, kepada amwat, ya dia termasuk syirik akbar. Saya bertobat kepada Syekh Fulan. Jadi begitu dia mendapat malapetaka, ini gara-gara saya melalaikan Syekh Fulan, maka ya, saya bertobat kepadanya. Jadi bertobatnya kepada selain Allah SWT. Termasuk dalamnya dia minta maaf. Maaf saya, selama ini saya tidak memperhatikan kamu misalnya. Maka saya sudah berjanji tidak melupakanmu. Ini tobat yang syirik akbar. Berbeda kalau kemudian kepada makhluk yang hidup. Apaan saya tidak mengunjungi, insya Allah suatu saat saya untuk berkunjung kepadamu. Itu tidak termasuk kategori yang seperti itu ya. Jadi kembali atau kemudian memenuhi permintaannya orang tua misalnya, selama ini apa durhaka kepada orang tua, kemudian bertobat, itu jelas bertobatnya kepada Allah SWT, kemudian dia merealisasikan apa perintah orang tuanya, itu tidak termasuk. Tapi kalau kemudian pengaruh dari durhaka kepada orang tua sendiri mampu mencelakakan apa anak tanpa apa, tanpa takdir Allah SWT, sehingga dia bertobatnya betul-betul kepada orang tua, bukan kepada Allah SWT. Dia taat kepada orang tua karena apa? Supaya apa? Ketaatan itu menyelamatkan dia. Karena pengaruhnya bisa tanpa campur tangan Allah SWT. Bukan karena Allah menyiksanya, bukan karena Allah mengadabnya di dunia karena dia durhaka, tidak. Tapi karena memang bisa mempengaruhi dengan sendirinya. Nah, asar nih orang tua itu bisa berpengaruh, maka ini bisa termasuk syirik akbar. Punya kalau di sana ada keyakinan bahwa sesuatu bisa menimpakan kepada kita tanpa takdir Allah SWT, maka itu sudah termasuk syirik akbar. Selanjutnya, wa dalil isti'anah qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah, wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Adapun dalil isti'anah, bahasanya isti'anah merupakan ibadah, adalah firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Sahihnya pada iyyaka nasta'in. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan iyyaka nasta'in. Tidaklah memerintahkan kecuali itu merupakan ibadah. Dan di sini ada dalil khusus bahwasanya isti'anah hanya untuk Allah tatkala Allah mendahulukan makmulnya, iyyaka na iyyaka sebelum nasta'in. Ini yufidul hasar. Di hanya untukmu kami meminta pertolongan. Apa itu isti'anah? Nanti setelah isti'wasa dan isti'adah sekalian, karena ini mirip maknanya. Kemudian wa dalilul wa fil hadisi, dan dalam hadis idastanta fasta'in billah, apabila kamu mau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Di sini Rasulullah memerintahkan untuk minta tolong kepada Allah Taala, membuktikan bahwasanya isti'anah adalah merupakan ibadah. Dan di sini ada dalil khusus karena disyaratkan idastanta, kalau kamu minta tolong, kapan saja kamu mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ada yufidul hasar. Katakanlah disyaratkan minta tolong itu hanya untuk, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, wa dalilul isti'adah qaulu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Kurang ya ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ada tahu maksudnya, Bang? Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Syahid dan majudalahnya jelas. Tatkala Allah memerintahkan, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya subuh dan aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Tatkala di situ diperintahkan untuk berlindung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah diperintahkan kecuali itu merupakan ibadah. Dan kalau itu sudah merupakan ibadah, maka ditujukan kepada selain Allah adalah syirik. Dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa dalilul istighatsah qaulu ta'ala idza ittastajisuna rabbakum fastajaba lakum. Dan dalil istighatsah adalah firman Allah Ta'ala ittastajisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian meminta meminta ghaus, tatkala kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, kemudian Dia mengabulkan untuk kalian. Di sini Allah memuji perbuatan mereka tatkala mereka beristighosah kepada Rabb mereka. Itu satu. Ya, tidaklah Allah memuji kecuali dalam perkara yang dicintai dan diridhoi. Maka itu merupakan ibadah. Demikian juga fastajaba lakum. Istijabah di sini karena keridhaan Allah dan kecintaan Allah kepada amalan tersebut. Maka berarti merupakan ibadah. Tatkala itu merupakan ibadah, maka hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Dan untuk diketahui bahwa isti'anah, isti'adah dan istighosah itu termasuk dari doa masalah. Doa isti'anah ala, jadi alif lam sin ta itu gimana tolak isti'anah apa adalah tolak tolabul aun, meminta pertolongan. Ini tolabul aun fijal bil manfaah atau daf'il madharah, meminta pertolongan, meminta bantuan di dalam mengharapkan manfaat, di dalam mencari manfaat, menarik manfaat atau menolak mandorah. Itu isti'anah. Jadi sifatnya umum. Meminta bantuan demi tercapainya tujuan atau terhindarnya, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau terhindarnya dari mandorah yang tidak dia sukai. Kemudian al-istighosah adalah talabul ghaus, yaitu talab izalatul makruh ba'da wuku'ihi, talabi zalatil makruhin ba'da wuku'ihi, meminta untuk dihilangkannya perkara yang dia tidak sukai setelah menimpanya, seperti yang dilakukan oleh banyak masyarakat menghadapi musibah krismon. Kemudian mereka melakukan istighosah, istighosatul kubro, di lapangan. Istighosah adalah meminta agar musibah yang sudah menimpa itu dihilangkan. Itu istighosah. Maka kapan saja kita mendapatkan musibah, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT untuk dihilangkan musibah tersebut, namanya kita apa? Sedang melakukan istighosah. Adapun alistiada adalah talabul aud, talabul iada, itu talab daf'il madarah qabla wuku'iha, meminta dicegah madarah sebelum menimpa, meminta agar madarat itu tidak menimpa kita, meminta agar dicegah madarat yang belum menimpa kepada kita. Dengan demikian maka al-istighosah dan al-isti'adzah bagian dari apa? Isti'anah. Al-isti'anah dengan umum. Dan semuanya merupakan bagian apa? Dari doa al-mas'alah. Itu kisos nanti kalau pernah. Maka doa masalah ini termasuk apa? Termasuk ibadah apa? Qauliyah ya. Termasuk ibadah qauliyah, setelah dia meminta. Dan hayah dalam doanya itu termasuk ibadah apa? Ibadah hamaliyah. Jadi posisi bentuk tatkala dia berdoa itu ibadah amaliyah. Jadi doanya sendiri ibadah qauliyah. Bisa qaulul qalb dan bisa qaulul lisan. Dan yang jelas ada dua-duanya. Lisannya jelas dan hatinya, karena hatinya menyesuaikan dengan apa yang dia minta dalam lesannya. Kalau inabah tadi ibadah apa? Ibadah hamaliyah ya, karena rujuk dengan amal soleh. Kalau khosyah, khusyuk, rohbah dan rohbah apa? Ibadah qalbiyah, amaliyah qalbiyah. Dan kalau khosyah qalbiyah dan juga apa? Amaliyah. Karena apa? Dia jawarinya juga apa? Khusyu. Lisannya juga khusyu. Jadi qalbiyah dan batiniyah dan zahiriyah. Batin dan zahir. Nah, karena isti'anah, istighosah dan isti'adzah merupakan bagian dari apa? Doa masalah, maka hukum-hukumnya, rinciannya kembali kepada rincian masalah doa masalah. Kapan syirik akbar dan kapan boleh. Persis sama ya. Sudah ini? Ini ada pertanyaan. Jawaban SGT itu apa? Sangat diperlukan. Ini karena kemarin enggak dijawab, mungkin bertanyanya dengan model yang lain. Menunjukkan amat sangat diperlukan, enggak apa-apa. Ada pertanyaan, apakah boleh dengan alasan agar tidak ta'asub maka mengambil ilmu dari ulama yang akidahnya bukan aswaja, ikut dalam tarekat sufia dan lain-lain? Dia contohkan misalnya Hasan al-Banna, Said Hawa dan lain-lain. Ilmu itulah din. Al-ilmu huwa din. Falyandur min aina antakhudha dinaka. Ilmu adalah din, maka hendaklah seseorang itu melihat dari mana dia mengambil dinnya. Maka tidak boleh mengambil ilmu dari seseorang yang akidahnya bukan aswaja, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini hukum asal ya. Tidak boleh seseorang mengambil ilmu yang dari seorang yang dia tidak berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan dibedakan antara orang yang memang dia bukan berakidah ahlus sunnah wal jamaah dengan orang yang memiliki kesalahan. Orang yang memiliki kesalahan. Seperti kepada tarekat sufia, jelas tidak bolehnya. Mengambil ilmu dari Hasan al-Banna dan Said Hawa, jadi para ulama telah memperingatkan banyak tentang kesalahan-kesalahan beliau. Adapun orangnya, wallahualam ya. Jadi kita bukan berbicara dari sisi apa hukum orangnya indallah. Hasan al-Banna rahimahullah, tetapi beliau adalah termasuk yang berpemikiran sufia dari apa yang dijelaskan dari para ulama muasirin tentang beliau. Maka hati-hati, dan sebaiknya karena kita tidak mengetahui maka tidaklah membaca kitab-kitab beliau. Adapun orangnya, wallahu a'lam, karena bisa jadi mungkin belum sampai dakwah yang al-haq al-sunnah wal jamaah kepada beliau. Jadi mengingatkan kesalahan, dan jadi saya sampaikan kepada kalian dan kepada siapa saja yang mungkin merasa lah, tidak seret. Jadi justru orang yang paling kasih sayang kepada orang lain adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Coba bayangkan ya. Kalau kemudian orang-orang yang salah tersebut, kesalahannya tidak diungkap dan tidak dibeberkan kepada masyarakat, sehingga dengan demikian kesalahannya diikuti, apakah tidak menjadi menambah beban bagi pengajarnya? Menambah beban atau tidak? Menambah beban. Siapakah orang yang berkasih sayang? Ahlu sunnah atau mereka yang menyembunyikan? Ahlu sunnah. Dengan demikian maka mencegah orang untuk kemudian mengikuti kesalahan-kesalahannya, diperingan bebannya di akhirat. Dengan diminimalkan orang yang mengikuti kesalahan orang-orang yang sudah terdahulu, maka mestinya adalah sangat berterima kasih, wahai para pengagung Hasan al-Banna dan sejenisnya, kepada mereka orang-orang yang memperingatkan dari kesalahan-kesalahan beliau. Tatkala ikut membantu memperingankan beban syekhnya atau tokohnya. Bukan justru sebaliknya, memusuhinya dan kemudian apa, menghindarinya. Jadi mestinya justru bersyukur dan berterima kasih. Tatkala kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang terdahulu kemudian diketahui dan disampaikan. Kenapa? Ini dalam rangka nushan lil ummah, nasihat kepada umat, dan juga apa? Nushan lahu, kepada yang sudah meninggal tersebut. Kasih sayang yang luar biasa. Itu hakikatnya. Maka pahamilah demikian. Karena bagaimanapun juga kedudukannya tetap ya, di sisi Allah Taala. Dalam artian apa? Dalam artian dia sudah berlalu. Maka justru kemudian dengan demikian maka justru memperingan. Maka siapapun kita belajar kepada siapapun, kalau kemudian dijelaskan kesalahan guru kita atau orang yang selama ini kita belajar kepadanya dan memang betul-betul salah, ya terima kasih alhamdulillah. Bukan kemudian kamu gak suka ya sama guru saya, bukan. Justru itu kasih sayang, justru itulah kasih sayang. Maka ahlu sunnah wal jamaah arhamun nas bin nas. Jadi orang yang paling kasih sayang kepada manusia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Habis ya waktunya. Sampai mana kita? Dabah ya. Kita lanjutkan sedikit tentang apa? Atau tunda besok? Tidak ada pertanyaan ya? Jelas ini? Ya. Pertama, bukankah kita diperintahkan untuk mengucapkan iya karena budu wa iya karena stain? Iya. Artinya, itu kita diperintahkan untuk mengucapkannya. Apakah kemudian sekedar ucapan atau kemudian juga betul-betul kita minta bantuan? Maka tentunya adalah apa? Di tatkala kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT, maka berarti kalau kita meminta pertolongan juga meminta tolonglah kepada Allah SWT. Jadi kita ketahui ayat tersebut adalah salah satu dari surat Al-Fatihah yang kita diperintahkan untuk membacanya. Dan bukan sekedar mujarab tatkala kita diperintah membaca karena itu kalau dibaca bagus, bukan. Dalam artian apa? Bahwasanya kita diperintahkan begitu memang betul-betul kita dalam membaca surah Al-Fatihah pun betul-betul sesuai dengan apa yang kita minta. Tatkala kita diperintahkan untuk mengatakan ihdina siratal mustaqim misalnya, ya betul-betul bukan sekedar membaca, tapi memang kita meminta petunjuk pada Allah jalan yang lurus. Demikian juga tatkala kita mengatakan iya karena budu wa iya karena stain, artinya apa? Kita telah meminta kepada Allah SWT untuk meminta pertolongan kepada Allah. Jadi diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah SWT dengan diajari bagaimana cara meminta tolongnya. Ucapkanlah iya karena budu wa iya karena stain. Itu salah satu bentuk bagaimana cara kita meminta tolong, yaitu dengan mengucapkan iya karena stain. Itu satu. Kemudian jadi idza stanta fastain billah, maka jelas di sini sigohnya amar fastain billah, minta tolong kepada Allah. Artinya kapan saja, kapan begitu kita mau minta tolong, maka kepada siapa disuruhnya? Kepada Allah, diperintahkan untuk minta tolong kepada Allah SWT. Apakah ada orang yang tidak pernah minta tolong? Tidak. Justru kalau kemudian orang tidak pernah meminta tolong sama sekali, maka dia orang yang merasa mampu dalam segala hal. Dan ketika kita minta tolong, kita kena itu. Kamu mau minta tolong? Iya. Nah, ingat, minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Maka diperintahkan sama. Fastain billah. Minta tolonglah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ini, masih kita lanjutkan besok? Hah? Atau tinggal sedikit, masih ada seperempat jam ya. Dengan catatan dia ada pertanyaan berarti. Kita lanjutkan. Wa dalilud dhabhi qul ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa min sunnah la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Dalil tentang dhabah adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah sunnah salatku, sembelihanku, dan hidupku serta matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan akulah orang-orang, dan akulah termasuk orang yang pertama berserah diri. Dan dalam sunnah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dalalahnya tatkala di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menunjukkan sembelian hanya untuk Allah SWT. Kul inna salati wa nusuki, saitnya pada wa nusuki. An-nusuk itu adalah ad-dabah dalam ayat ini. Menurut salah satu tafsiran, karena nusuk hakikatnya maknanya dua, ibadah secara umum dan ad-dabah. Ayat ini semana dengan firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan korbanlah, menyembelihlah. Inna salati wa nusuki. Maka salah satu tafsiran dari nusuk dalam ayat ini adalah adzabah. Inna salati wa dzabahi, dan sembelihanku. Mana tafsiran yang lainnya, nusuk di situ bermakna ibadah. Maka kalau kalian dapatkan dalam terjemahan Al-Quran, sunnah salatku dan ibadahku juga ya, benar. Itu salah satu makna dari nusuk adalah ibadah. Wa arina manasikana, dan ajarkanlah kepada kami manasikana, tata cara ibadah kami, bukan tata cara sembelihan kami. Tapi nusuk di situ bermakna ibadah. Maka jelas di sini Allah merintahkan untuk menunjukkan nusuk itu atau adzabah itu hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Rabb semesta alam. Ditakutlah sarikala. Ini dalil khusus. Bahwasanya tidak boleh disekutukan. Juga wabidah likaumirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Jelas ya. Dan dalam hadis Nabi, la'ana Allah man dzaba li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Taala. Mengapa terlaknat? Karena memang sembelih itu hanya untuk Allah Taala. Maka tatkala yang menyembelih untuk selain Allah, karena menyembelih hanya dua, iman kepada Allah dan iman kepada selain Allah. Kalau yang kepada selain Allah Taala terlaknat, maka tentunya yang kepada selain kepada Allah Taala itu merupakan ibadah. Sebab kalau sama-sama terlaknat tidak ada bedanya. Yang namanya adzabah itu adalah menghilangkan nyawa binatang sembelihan dengan cara mengalirkan darah pada tempatnya. Itu adzabah. Jadi menghilangkan nyawa binatang sembelihan dengan cara mengalirkan darah pada tempatnya, pada tempat yang khusus. Dan prakteknya ma'ruf ya, yang namanya dzabah menyembelih. Maka kalau mengalirkan darah tidak pada tempatnya, yang akhirnya dia mati bukan menyembelih, ditusuk. Itu bukan menyembelih, membunuh namanya. Jadi menyembelih adalah membunuh yang khusus. Nah, adzabah itu mutlak. Apabila ditujukan untuk selain Allah Taala dalam rangka takaruban, maka termasuk apa? Ibadah lillahi syirik akbar. Ya. Menyembelih ditujukan kepada selain Allah takaruban. Dengan niat untuk apa? Takarub, mendekatkan ibadah yang sebelah itu ditujukan kepadanya, maka itu syirik akbar. Kalau ditujukan kepada Allah jelas tauhid. Jadi yang bid'ah, jadi ibadah kalau ditujukan kepada Allah, syirik kalau ditujukan kepada selain Allah dengan tujuan untuk takaruban. Adapun bid'ah menyembelih untuk Allah Taala, tapi dengan tata cara yang tidak disyariatkan, pada waktu yang tidak disyariatkan. Misalnya tatkala salat istisqa misalnya, ambil bawa binatang kemudian binatangnya disembelih di situ, takaruban Allah, tapi untuk dibiarkan, disembelih kemudian dibiarkan misalnya. Takaruban Allah itu termasuk bid'ah. Menyembelih untuk Allah tapi dengan tata cara yang tidak disyariatkan atau pada waktu yang tidak disyariatkan. Termasuk menyembelih binatang untuk peringatan apa? Hari-hari kematian. Tujuannya lillah tapi apa? Waktunya bukan pada waktu-waktu yang disyariatkan. Takaruban dia. Merasa dengan demikian dia mendapatkan pahala yang besar. Menyembelih di hari-hari peringatan apa kematian atau yang lainnya yang tidak disyaratkan waktunya. Yang boleh yaitu menyembelih yang kalaupun ini dikatakan untuk selain Allah tapi tidak maksud untuk takaruban tapi untuk ikroman, untuk memuliakan, seperti menyembelih apa, untuk kemudian disuguhkan kepada tamu. Maka ini boleh. Bahkan kadang merupakan perbuatan yang terpuji. Juga menyembelih untuk dimakan, menyembelih untuk diperjualbelikan, maka ini yang jais, yang boleh. Termasuk menyembelih untuk takdiman, untuk takaruban, yaitu menyembelih misalnya ada apa, penguasa atau apa, orang besar lewat kemudian disembelih. Binatangnya, bukan orangnya ya. Binatangnya disembelih kemudian begitu. Jadi misalnya lewat kemudian binatangnya disembelih kemudian dipersilakan lewat, dikorbankan dulu binatang kemudian monggo. Nah, ini termasuk apa? Syirik akbar. Termasuk syirik akbar sama terhadap penyembelihan kepada jin. Itu untuk pembangunan jembatan misalnya dan lain sebagainya. Itu tentang adab yang syirik akbar. Terakhir, tentang nadar. Wadalil nadru, wadalil nadri qulu ta'ala yufuna bin nadru ya khawfuna ya mankana syaru mustatira. Dalil tentang nadar yaitu firman Allah Ta'ala, mereka menunaikan nadar dan mereka takut pada hari di mana kejelekan merata, adabnya merata. Pada hari di mana azabnya merata. Syahidnya di sini, tatkala Allah memuji perbuatan mereka, orang-orang abror, orang-orang yang baik, dengan perbuatan penunaian nadar mereka. Pujian Allah adalah kepada orang-orang yang menunaikan nadar. Nah, nadar adalah apa? Seorang mukallaf mewajibkan kepada dirinya sesuatu kewajiban dalam rangka ibadah. Mengilzamkan atau mewajibkan kepada diri sendiri dengan tujuan ibadah, itu nadar. Nah, nadar kalau tujukan kepada Allah, syirik akbar mutlak ya. Karena sudah terbukti merupakan ibadah. Kalau ditujukan kepada Allah Taala, nadar ditujukan kepada Allah Taala, ada beberapa macam ya. Pertama, kalau nadar tersebut dalam rangka albir, yaitu ketaatan semata, itu dia mengatakan saya bernadar untuk Allah, lillahi alayya anasuma yawma fi hadzal usbu. Jadi saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa satu hari dalam minggu ini. Ta'atan lillah. Maka ulama berusaha mendapat nadar seperti ini, apakah mahmud atau madmum, tercela. Ulalam yang lebih kuat yaitu mahmud, artinya perbuatannya terpuji walaupun tidak dianjurkan ya. Jadi kalau dia lakukan terpuji, namun tidak disyariatkan tuh seperti itu. Demikian kata saya selalu saya. Kalau saya Muhammad bin Sulaimin, ya mutlak. Beliau mengambil pendapat saya Islam Taimiyah. Tidak boleh. Yang kedua, nadar al-iwad yang sifatnya untuk pengganti. Ida sufya maridi fa'asuma yauman fi hadzal usbu. Apabila sembuh sakitku, maka aku akan berpuasa satu hari dalam satu dalam pekan ini. Maka nanti yang itu imam makruh imam haram. Pokoknya yang jelas tercela. Hukumnya tercela orang bernadar demikian. Seperti orang yang bernadar akan berinfak atau bersedekah kalau telah tercapai tujuannya. Saya bernadar untuk Allah kalau pendadaran besok pagi saya lulus, peserta daurah ini akan saya kasih nasi satu bungkus. Ta'atan lillah. Ini termasuk imam makruh imam haram nadarnya, ya. Adapun nadar maksiat yaitu bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu, bernadar kepada Allah dengan tujuan untuk bermaksiat. Ini melakukan perbuatan maksiat. Maka untuk yang bir, nadar yang bir ini wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Dan apabila dia langgar, dia membayar kafarah. Membayar tebusannya. Demikian juga nadar al-iwad juga wajib ditunaikan. Selama bukan maksiat ya. Tadi kan maksiat sudah dikeluarkan. Nadar iwad juga wajib ditunaikan. Walaupun nadarnya haram, kalau yang menghukumi haram atau makruh atau makruh, tapi begitu dia sudah bernadar maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Kalau tidak menunaikannya, dia membayar kafar. Adapun nadar maksiat, maka wajib ditinggalkan. Kalau dia sudah terlanjur bernadar, maka wajib untuk tidak dikerjakan. Dan dia bayar kafarah. Dia bayar tebusannya. Adapun nadar syirik, tidak boleh ditunaikan dan dia harus bertobat kepada Allah Taala dan juga dia ada kafarahnya. Kafarahnya adalah tobat kepada Allah Taala. Karena dia telah kafir, keluar dari Islam. Maka kafarahnya dengan dia untuk kemudian bertobat kepada Allah dan kembali ke dinul Islam. Kafarah dari nadar seperti kafarah sumpah, yaitu membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau salah satu di antara tiga tersebut dia tidak mampu, baru berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarahnya melanggar sumpah atau kafarahnya melanggar nadar. Kelas jelas masalah nadar ini harus diucapkan. Kalau cuma dalam hati tidak termasuk nadar, ya. Harus diucapkan. Karena ini termasuk ibadah apa? Amaliyah, ibadah amaliyah, kauliyah amaliyah, ibadah dohirah. Jadi kalau dia bilang saya bernadar sudah termasuk atau wajib bagi saya untuk saya melakukan demikian, maka itu dikatakan dia telah bernadar. Karena pengertian nadar adalah apa tadi? Mewajibkan pada diri sendiri, mengharuskan, harus bagi saya. Jadi mengharuskan pada dirinya sendiri, ta'atan lillah. Maka dia telah dikatakan bernadar. Atau dengan lafaz nazar, saya bernazar. Yang dimaksudkan oleh hatinya adalah artinya dia telah mewajibkan pada dirinya sendiri. Ya, bernazar untuk kemudian pada hari pokoknya pekan ini saya mau berinfak memberikan khamar kepada seluruh peserta daurah misalnya. Itu nazar lillah. Itu nazar maksiat, bukan syirik. Jadi kalau kemudian dia melanggar, jadi dia menentukan nanti kemudian dia langgar, maka dia bayar apa? Kafarah. Oh, ukurannya. Tadi kan budak jelas. Tidak ada budak, maka tidak ada. 2-3, ya satu kali makan. Sebagaimana makanan yang biasa kita makan. Satu kali makan sebagaimana yang biasa kita makan. Satu pakaian sebagaimana yang biasa kita pakai. satu keluarga, bukan satu orang. Satu orang berarti sejumlah berapa? 10 orang. 10 orang miskin. Atau 10 ya, kepada memberi pakan kepada 10 orang miskin atau kepada memberi makan kepada 10 orang miskin. Bagaimana dengan penyembelihan hewan untuk tasakuran atau menempati rumah baru? Ya, bersyukur kepada Allah SWT kalau ini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah dan apa untuk dibagi-bagikan, bukan karena etikot tertentu, wallahu alam. Jadi namanya tidak termasuk perkara yang bid'ah atau yang maksiat, selama tidak disyariatkan, dalam artian itu perkara yang mubah saja. Tidak kemudian dianjurkan pada setiap orang yang menempati rumah baru harus demikian atau sebaiknya demikian, tidak. Dikatakan lebih baik demikian juga tidak. Jadi tidak ada etikot lebih baik. Mubah-mubah saja. Kebetulan ada rezeki dan dia kepengin bagi-bagi tetangga, maka boleh-boleh saja. Selama tidak ditradisikan. Kalau sudah ditradisikan, maka itu menjadi apa? Bid'ah. Bagaimana memakan makanan yang tidak diketahui cara memotongnya, halal atau tidak, tetapi hanya mengetahui bahwa pemiliknya adalah muslim? Bisakah dengan membaca basmalah makanan yang ragu tidak jelas bagaimana memotongnya menjadi halal dimakan? Maka cukup kalau yang membeli seorang muslim, maka halal makan tersebut. Dan tidak kemudian apa, ada syarat untuk kemudian kita menanyakan bagaimana memotongnya dan sebagainya, itu takalluf. Itu namanya usil. Jadi baca basmalah. Kalau mau warok, warok saja. Artinya banyak sekarang orang muslim tapi menyembelihnya ngawur. Ya udah, enggak usah makan apa, makanan yang dipotong dagingnya. Warokan. Tapi tidak kemudian menganjurkan, "Eh, jangan makan binatang yang disembelih." Tidak. Untuk dirinya sendiri. Warok boleh. Tapi tidak kemudian terjemah dalam gulu. Nah, tentang istighosatul kubro, ada pertanyaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pokoknya kaidah kita, kalau sebuah amalan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga salafus saleh, maka amalan tersebut adalah bid'ah, siapapun yang melakukannya. Kalau tidak dicontohkan oleh salafus saleh ridwanullah alaihim, tidak ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau praktek dari salafus saleh ridwanullah, maka amalan tersebut termasuk dari perbuatan bid'ah, padahal memungkinkan untuk dilakukan pada waktu itu. Maka dilihat sendiri. Atau fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Demikian ya fawidina sallallahu wa yakum. Dan dengan selesai pembahasan tentang dalil-dalil macam-macam ibadah dan dalil-dalilnya, selesai pada pembahasan asal yang pertama. Dan insyaallah kita lanjutkan besok pada asal yang kedua, binillah. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat kita dan tertuntut bagi kita untuk merojaah, ya, untuk kemudian mengulang-ulang, karena ini masalah yang sangat rawan dan sangat penting, ya. Masalah amal ibadah, kapan kemudian seorang itu terdalam syirik dan kapan masih diperbolehkan dan kapan akbar, kapan asor, ini butuh pendalaman yang sangat mendalam supaya kita tidak bingung lagi. Supaya kita betul-betul alal basirah. Kita betul-betul alal basirah dalam ibadah kita kepada Allah SWT dan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita sadar kapan kita berbuat syirik akbar, kapan kita berbuat syirik asghar, dan kapan kita berbuat yang boleh atau yang maksiat. Karena kita dituntut untuk fa'lam annahu la ilaha illallah. Demikian ya fawidin asallahu yakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.